sudah ku menanti. Banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah ku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nanti. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Jaga sampai ke ujung nadi, takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Kan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Takkan ku sia-siakan lagi, hidupku lebih berarti. Oh, cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu takkan pernah terganti, selamanya di hati. Aku Cuba.